Mitra Bisnis, Partai Demokrat mengadakan konvensi guna mencari calon presiden untuk diusung pada pemilu tahun depan. 11 peserta berhasil dijaring oleh komite konvensi, diantaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR Marzuki Ali, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal, serta Anies Baswedan. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat konvensi Partai Demokrat ini? Buat apa kita membahas konvensi Partai Demokrat? Tidak relevan. Memangnya Partai Demokrat bisa dapat 10% pemilu yang akan datang? Jadi jangan GR dong, gitu kan? Buktinya orang-orang cukup banyak ya yang ditawari tapi menolak kan. Karena tahulah prospek Partai Demokrat makin lama makin terpuruk. Partai yang pimpinan terasnya banyak masuk penjara karena korupsi, bencilah rakyat. Jadi buat apa gitu rame-rame. Ya silahkan kalau konvensi buat orang dalamnya sajalah ya. Jadi calon-calonnya dari orang dalam aja. Tapi kalau orang luar saya rasa sadar sekali bahwa daya tarik untuk menjadi calon Partai Demokrat itu makin lama makin merosot. Jadi buat apa ya ikut konvensi Partai Demokrat gitu ya. Dia tidak bisa mengusung calon presiden gitu, sendiri. Di GR betul gitu ya. Jadi ya calon-calon yang ikut di sana ya siap-siap aja untuk cuma keluar duit aja. Ya konvensi itu sebetulnya adalah mekanisme yang lazim dilakukan untuk internal partai. Jadi konvensi Partai Demokrat, konvensi Partai Republik, orang-orang kader-kadernya. Kalau di sini konvensi nggak jelas, dan juga yang terbaik menurut konvensi belum tentu dipilih kan. Dan keputusan tertinggi ada di majelis tinggi. Jadi konsepnya juga nggak jelas dalam konteks bernegara di kita. Jadi buat apa kita buang-buang energi untuk membahas sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Kalau di Amerika konvensi itu yang menang ya bakal calon presiden. Nah kalau Demokrat kalau dapatnya cuma 10% ya pemenang konvensi nggak bisa jadi calon presiden dari partainya. Beda total langit dan bumi. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.